Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar radio Ibnu Qayyim yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, hari yang kelima di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatannya sehingga kita dimudahkan untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kajian intensif selama bulan Ramadan yang membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Al-Syeikh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu penjelasan tentang rukun-rukun Islam, yang mana rukun Islam ada lima sebagaimana yang telah kita sebutkan dan kita baca di pertemuan sebelumnya. Dan yang paling agung dan yang paling tinggi kedudukannya dari rukun-rukun iman yang rukun-rukun Islam yang lima tersebut adalah syahadatain. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan telah kita jelaskan pula di kesempatan sebelumnya tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah, kalimat tauhid ini memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu 'amun. Nafyun 'am menafikan semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun jenis peribadatan tersebut. Baik peribadatan kepada para nabi, peribadatan kepada para wali, orang-orang saleh, bahkan peribadatan kepada bebatuan, pepohonan, benda-benda mati dan yang lainnya. Maka seseorang menafikan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, yaitu menetapkan bahwasanya ibadah yang hak hanyalah diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya satu-satunya sesembahan yang hak untuk diibadahi adalah Allah Azza wa Jal. Dan dua rukun ini adalah inti dari la ilaha illallah. Karena la ilaha padanya adalah rukun nafi, dan illallah padanya ada rukun itsbat. Dan telah kita sebutkan pula dalil-dalil yang menunjukkan akan dua rukun ini dari banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan akan perintah beribadah kepada Allah, yaitu al-itsbat, dan larangan dari berbuat kesyirikan dan menafikan peribadatan kepada selain Allah, dan ini adalah an-nafi. Dan kemudian kita telah jelaskan pula bahwasanya tidaklah seseorang dianggap sebagai muwahhid, sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali terkumpul padanya dua hal ini, an-nafyu wal itsbat. Sehingga apabila seseorang hanya menafikan segala sesembahan namun dia tidak menetapkan sesembahan yang hak hanya untuk Allah, belum dikatakan sebagai seorang muwahhid. Demikian pula seseorang yang menetapkan ibadah kepada Allah, seorang beribadah kepada Allah namun dia tidak menafikan peribadatan kepada selain Allah, maka belum juga dikatakan sebagai seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah. Sehingga dikatakan seseorang sebagai seorang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, hingga dia merealisasikan dari dua hal ini, menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan menetapkan peribadatan yang hak hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dan kita lanjutkan pelajaran kita yang mana kita masih membaca penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala yang menjelaskan makna dari La Ilaha Illallah tersebut. Yang mana kemarin kita sebutkan bahwasanya konsekuensi dari seseorang yang meyakini kalimat La Ilaha Illallah dan mengetahui maknanya. Walihada fa inna qaila La Ilaha Illallah haqqan wa sidqan la yad'u illallah. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, orang yang mengucapkan La Ilaha Illallah dengan hak dan penuh dengan kejujuran memahami maknanya, dia tidak akan berdoa, tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la yastaghitsu illa billah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatawakkalu illa 'alallah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatlubul madad illa minallah, tidak meminta pertolongan dari situasi genting kecuali hanya kepada Allah. Wala yadbahu illa lillah, tidak menyembelih, tidak berkurban kecuali hanya untuk Allah. Wala yanduru illa lillah, dia tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah. Wala yasrifu syai'an minal ibadati illa lillahi wahdah, dan dia tidak mempersembahkan sesuatu dari bentuk ibadahnya, dari amalan ibadahnya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kata beliau rahimahullah, hafizahullah ta'ala, wa bihadha yu'lamu anna mujarrada qawli hadhihi al-kalimati la yakfi, bal la budda min al-ilmi bima'naha wal-fahmi limadluliha. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwasannya semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan, la yakfi, ini belumlah mencukupi. Belumlah mencukupi seseorang sudah mengatakan La ilaha illallah tanpa dia mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensi dari ucapannya tersebut. Bal la budda minal ilmi bima'naha wal fahmi limadluliha, bahkan yang wajib baginya adalah mengilmuinya, mengetahui maknanya dan memahami kandungannya. Wa la budda minat tahqiq li ghayatiha wa maqsudiha, dan demikian pula wajib atasnya untuk merealisasikan tujuan dari la ilaha illallah dari kalimat ini. Min ifradillahi bil wahdaniyyati wa ikhlasiddini lahu tabaraka wa ta'ala. Dan wajib bagi untuk merealisasikan tujuan dari kalimat ini, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ama an yaqula al-mar'u la ilaha illallah thumma yanquduha bimaqalihi aw fi'alihi ka an yad'u ghayra Allah bi an yaqul madada ya fulan wa aghithni ya fulan aw ana 'a'idun aw ana 'a'idun bika ya fulan aw multaji'un ilayka ya fulan aw an yadhha aw yanzura li ghayrillah fa hadha kulluhu naqidun li la ilaha illallah mubayyinun laha. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, adapun seorang yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan, membaca la ilaha illallah namun dia melakukan pembatal-pembatalnya, baik dengan ucapan ataupun perbuatannya. Ya. Seperti misalkan seseorang, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia masih berdoa kepada selain Allah. Seperti mengucapkan, ya, madad ya fulan, tolonglah berikan pertolongan kepada kami wahai fulan, berikanlah pertolongan kepada kami, angkatlah dari kami wabak dan bala ini wahai fulan, menyeru kepada misalkan para nabi, para wali atau orang-orang soleh dalam keadaan mereka telah meninggal. Awaghithni ya fulan, atau beristighatsah kepada seseorang, ya, istighatsah kubra misalkan dengan kedudukan, ya, Syekh fulani atau wali fulani, atau ana a'idzun bika ya fulan, dia berlindung kepada seseorang. Aw multaji'un ilaika ya fulan, na'am, meminta perlindungan kepada seseorang selain Allah dalam keadaan orang yang tersebut tidak hadir, tidak hadir dalam keadaan gaib, dalam keadaan telah meninggal, dan dia adalah seseorang yang secara hissi, secara indera, dia adalah seseorang yang tidak mampu. Aw an yadhbaha aw yanzura li ghairillah, atau seseorang yang menyembelih dan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa hadza kulluhu naqidun li la ilaha illallah, maka ini semua adalah hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, membatalkan kalimat tauhid. Ya. Sehingga jangan sampai seorang memahami bahwasanya apabila dia sudah masuk Islam, apabila dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian selesai perkara. Tidak. Di sana ada hal-hal yang merupakan pembatal la ilaha illallah. Ada perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, engkau beribadah kepada selain Allah. Dan termasuk beribadah adalah engkau makna la ilaha illallah adalah engkau beribadah kepada Allah semata. Dan di antara bentuk ibadah adalah berdoa hanya kepada Allah. Sehingga tatkala seorang berdoa kepada selain Allah, berarti melakukan amalan yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Di antara makna la ilaha illallah adalah menyembelih hanya kepada Allah, berkurban hanya kepada Allah. Sehingga tatkala ada seseorang yang menyembelih kepada selain Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri, ya, kepada selain Allah, maka ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga di sana ada hal-hal yang merupakan pembatal dari la ilaha illallah. Fala ilaha illallah innama tanfa'u qailaha idza qalaha an fahmin lima'naha wa tahqiqin limadluliha wa qiyamin bighayatiha wa maqsudiha min tauhidillahi wa ikhlasiddin lahu tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, la ilaha illallah, kalimat ini tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya apabila, ya, tapi kalimat ini la ilaha illallah hanya akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya apabila orang yang mengucapkannya memahami maknanya dan merealisasikan kandungannya. Ya. Memahami maknanya, merealisasikan kandungannya, mengamalkan, ya, apa yang menjadi tujuan dan hikmah dari kalimat la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah seorang yang bermanfaat untuknya ucapan la ilaha illallah. Walau qad kana al-musyrikuna alladziina bu'itsa fiihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamuna ma'na la ilaha illallah, lakinnahum istakbaru an qabuliha. Ya, kalau hanya sekedar barakallahu fiikum mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami maknanya, ini tidak akan bermanfaat. Tidak memahami hikmahnya tidak akan bermanfaat. Ya. Bahkan, ya, mereka orang-orang musyrik dari sisi ini lebih mending. Ya, dari sisi ini lebih mending. Kenapa? Karena orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami makna la ilaha illallah. Ya. kaum musyrikin yang Nabi SAW diutus kepada mereka, mereka sangat paham makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah, sehingga mereka enggan dan menolak untuk mengucapkannya. Dan inilah barakallahu fikum perbedaan orang yang melakukan kesyirikan pada zaman sekarang dengan zaman dulu, sebagaimana nanti juga akan beliau sebutkan. Pada zaman dulu mereka yang berbuat kesyirikan menyembah kepada Lata, Al-Uzza, Al-Manah dan berhala-berhala yang lainnya. Yang ada dari berhala tersebut asalnya adalah kuburan orang soleh. Seperti Al-Lata. Al-Lata menurut salah satu tafsir adalah kuburan dari seorang yang soleh. Seorang yang biasa membuat adonan tepung, dibuat menjadi roti dan dibagikan secara gratis, ya, disedekahkan kepada mereka orang-orang yang menunaikan haji. Ini adalah amalan saleh, sehingga Lat adalah seseorang yang memiliki amalan saleh kemudian meninggal dan akhirnya kuburannya diagungkan, ya. Sehingga mereka orang-orang musyrik yang menyembah kepada Lat, Uzza, Manat dan yang selainnya, mereka paham makna la ilaha illallah sehingga mereka enggan mengucapkannya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan pada zaman kita, zaman akhir-akhir. Mereka secara lisan mengucapkan la ilaha illallah namun tidak paham maknanya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah bahkan mengucapkannya sampai ratusan kali. Bahkan mengucapkannya sampai ribuan kali. Mengucapkan la ilaha illallah namun tidak memahami maknanya. Sehingga jangan heran apabila mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, sampai ribuan kali tatkala terjadi musibah, ya, tatkala meminta pertolongan di kala genting, ketika beristighatsah, ketika berdoa, mereka berdoa kepada selain Allah. Ya, orang saleh yang sudah meninggal mereka datangi, mereka mintai pertolongan, ya, mereka mintai agar dilariskan usahanya. Mereka minta dan berdoa agar diberikan misalkan lulus tes PNS misalkan, ya. Atau yang belum punya keturunan minta diberikan keturunan, yang belum memiliki jodoh agar dimudahkan dalam mencari jodoh, dan hal-hal yang lainnya mereka minta kepada orang yang mereka anggap saleh, orang yang mereka anggap wali, padahal orang tersebut telah meninggal di kuburannya, ya. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka mendatangi kuburannya Al-Lata. Yang diantara tafsirnya tadi yang kita sebutkan, orang yang melakukan amalan saleh, bersedekah, banyak bersedekah kepada mereka orang-orang yang berhaji dengan membuat adonan tepung dan dibuat menjadi semacam roti. Ini orang saleh. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga Asy-Syarih di sini hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka sangat memahami makna la ilaha illallah sehingga mereka sombong darinya, enggan untuk mengucapkannya dan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kata mereka, ataupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang musyrik apabila diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Orang musyrik sombong, tahu maknanya, tahu konsekuensinya, sehingga mereka sombong, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini hanya karena ucapan seorang penyair yang gila. Mereka sombong, enggan, barakallahu fikum, mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan syair majnun, seorang penyair yang gila. Ini kesombongan mereka. Apa yang menunjukkan bahwasanya mereka memahami makna la ilaha illallah? Mereka memahami bahwasanya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah ini, mereka ya, konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka yang mereka ibadahi dari selain Allah. A inna la tariku alihatina, apakah kami, kata mereka, ya, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Konsekuensinya mereka harus meninggalkan ya, peribadatan kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, dan yang selainnya. Ini konsekuensinya, sehingga mereka enggan dan sombong dari mengucapkan la ilaha illallah. Haitsu fahimu annaha ta'ni tarkal alihati wa butlana ibadatiha min dunillah. Ya, mereka memahami bahwasanya konsekuensi dari la ilaha illallah adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan menunjukkan kebatilan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang lainnya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, apakah orang ini akan menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak tadi hanya dijadikan satu sesembahan saja? Hanya dijadikan satu sesembahan saja. Ini kata mereka. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ini mereka orang-orang musyrikun. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, balasannya apa? Apakah dia menyeru kita untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak tersebut hanya untuk sesembahan yang satu? Ini perkara yang mengherankan, kata mereka. Kenapa? Karena mereka paham konsekuensi dari la ilaha illallah. Mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula bahkan thumma akhadhu yatawasawna bainahum 'ala sabri 'ala ibadatil alihah. Orang-orang musyrik tersebut saling berwasiat, saling menasihati agar mereka bersabar dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Saling berwasiat dalam kesyirikan. Ini mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-6, "Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru 'ala alihatikum in hadza la syai'un nirad." Wan talaqal mala'u minhum. Sekelompok orang dari mereka, kaum musyrikin, ya, mereka berjalan. Ya. Mereka pergi dan mengatakan kepada sebagian yang lainnya dari kaum musyrikin, animsyu, tetap kalian berjalan dalam peribadatan kepada selain Allah. Peribadatan kepada berhala-berhala kalian. Wasbiru ala alihatikum, dan hendaknya kalian bersabar. Ya. Jadi di antara mereka orang-orang musyrik juga saling menguatkan sabar, gitu. Tetap ibadah kepada berhala kalian, ya, kepada Lata, Uzza, Manat dan yang selainnya. Barakallahu fikum. Wa yuhadditsu ba'dhum ba'dhan mughtabitina bihadha as-sabr. Bahkan sebagian mereka berbicara dengan sebagian yang lainnya dalam keadaan terus menghasung dan mendorong, menyemangati agar bersabar, ya. Mereka mengatakan in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabbarna 'alayha. Hampir-hampir orang itu akan menyesatkan kita, ya, dari sesembahan-sesembahan kita. Laula an sabbarna 'alayha, andaikan kita tidak bersabar. Jadi mereka saling merenungi bahwasanya mereka merasa beruntung bisa bersabar, gitu. Kalau enggak sabar, bisa jadi nabi yang diutus tadi akan menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala tersebut. Ini kata mereka, orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena mereka paham dari konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Sehingga fahum arafu makna la ilaha illallah wa annaha ta'ni ikhlasal ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala wal kufra bi kulli ma'budin siwah. Maka mereka, orang-orang musyrikin tersebut, sangat memahami makna la ilaha illallah dan bahwasanya yang dimaukan darinya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kullu ma'budin sira Allah tabaraka wa taala ibadatuhu batilatun yajib an yukfara biha. Dan bahwasanya konsekuensi dari la ilaha illallah, segala yang disembah dari selain Allah maka peribadatannya adalah batil. Segala yang disembah dari selain Allah, peribadatan kepadanya adalah peribadatan yang batil. Yajibu an yukfara bihi, wajib untuk diingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfuru bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang mengingkari taghut, mengingkari sesembahan dari selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, ai istamsaka bila ilaha illallah, berpegang dengan la ilaha illallah. Ini sehingga mereka orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paham dari makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, sehingga mereka enggan dan mereka sombong dari mengucapkan illallah tersebut. Bikhilafil musyrikina fi zamanil mutaakhir. Ini maka berbeda keadaannya dengan orang-orang musyrik di zaman belakangan ini. Idh lam yastakbiru an qabuliha nutqan. Mereka tidak mengingkari ya, untuk mengucapkannya dengan lisan mereka. Ya, mereka menerima la ilaha illallah dan mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka. Bal yuraddidunaha marratin wa qarrat. Bahkan mereka mengulang-ulang ya, wirid ini la ilaha illallah, ucapan ini marrat wa karrat, berulang-ulang kali. Ya. Bahkan sampai ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah. Lakinnahum naqadhuha bimaqalihim wa fi'alihim. Namun mereka ya, membatalkannya dengan ucapan mereka dan perbuatan mereka. Du'aan lil makburina wa istighatatan bihim wa iltija'an ilaihim fi tafrijil qurubat wa qadha'il hajat. Itu mereka ya, melakukan amalan-amalan yang bisa membatalkan la ilaha illallah, seperti du'aan lil makburin, berdoa kepada orang-orang yang telah mati, yang telah dikubur. Wastighatsatan bihim, ya, beristighatsah kepada mereka. Waltija'an ilaihim, ya, meminta pertolongan kepada mereka. Fitafrijil kurubat wa qada'il hajat, dalam menghilangkan kesempitan dan dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan hajat mereka. Ma'adzabhi lahum wa nadhrin wa ghairi dhalika. Demikian pula mereka menyembelih untuk orang-orang yang telah meninggal tersebut. Ya, bernazar untuk mereka dan selainnya dari perkara ibadah. Fa ayyu syai'in yanfa'uhum dhalikan nutqi, dhalikan nutqu. Maka bagaimana ya, ucapan tersebut bisa memberikan manfaat dalam keadaan mereka melakukan sesuatu yang bisa membatalkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Ini sehingga barakallahu fikum, dari sisi ini, ya, dari sisi ini orang yang berbuat kesyirikan, ya, pada zaman dahulu ini lebih mending. Kenapa? Karena mereka sangat paham makna la ilaha illallah. Berbeda orang yang melakukan kesyirikan pada masa belakangan ini. Mereka menerima kalimat la ilallah. Mereka menerima kalimat la ilaha illallah, mengucapkannya dengan lisannya bahkan ribuan kali, namun mereka tidak paham maknanya. Mereka tidak memahami konsekuensinya, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan sebagaimana terjatuhnya orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ya, dari kesyirikan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata syarih hafizullah, الحاصل أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا حقق ما دلت عليه. Kesimpulannya bahwasanya la ilaha illallah, ucapan ini tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya kecuali apabila dia merealisasikan kandungan dari la ilaha illallah tersebut. Kama qala syekh rahimahullah, sebagaimana disebutkan asy-syekh Ibnu Baz rahimahullah di dalam kitabnya ini, fa nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Menafikan segala yang disembah dari selain Allah, ya, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ai fala yad'u illa Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala yastaghitsu illa billah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawakkalu illa 'ala Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yadhbahu illa lillah, tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala yanzuru illa lillah, tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah. Wala yasrifu syai'an min al-'ibadati illa lillahi tabaraka wa ta'ala, dan ya, tidak memalingkan sesuatu dari ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini barakallahu fikum makna dari la ilaha illallah. Ya, sehingga kesimpulannya sebagaimana beliau sebutkan, ya, menafikan segala peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan bahwasanya ada ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan. Jadi selesai dari pembahasan makna la ilaha illallah dan rukun la ilaha illallah yaitu an-nafyu wal itsbat. Qala rahimahullah wa amma syurutu la ilaha illallah. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah. Kita beralih ke pembahasan setelahnya yaitu syarat la ilaha illallah. Fahiyal ilmu munafi lil jahli wal yaqinul munafi lil syak wal ikhlasul munafi lil syirk was sidqul munafi lil kadzib. والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله. Adapun syarat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama adalah al-ilmu yang menafikan al-jahl. Al-yaqin yang menafikan asyak atau keraguan. Al-ikhlas yang menafikan asyrik. As-sidq jujur yang menafikan kedustaan. Wal mahabbatul nafi munafiyatu lil bughd, mahabbah kecintaan kepada Allah yang menafikan kebencian kepadanya. Wal inqiyadul munafi lit tark, tunduk kepada Allah yang menafikan at-tark, meninggalkan kembali kepada Allah. Wal qabulul munafi lirad, menerima apa yang datang dari Allah yang menafikan ar-rad, ya, membantah dan menolak. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari segala yang diibadai dari segala yang Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 dari syarat-syarat la ilaha illallah. Wa qad jumi'at fil baitaini al-atiyain, dan 8 syarat ini terkumpul dalam 2 bait ini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyaiqat ulliha. Kemudian dijelaskan oleh syarih hafizahullah. Qala rahimahullah wa amma syurutu la ilaha illallah fahiyya wa zakaraha wa hiya thamaniyatu syurut. Maka Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 8 syarat. Fa'inqala qail min aina ataitum bihadihi syurut. Kalau ada yang bertanya, dari mana kalian mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah ini? Ya. Apa dalilnya syarat la ilaha illallah ini? Ya. Maka yuqal, dikatakan minal masdari alladhi istakhlasat minhu syurutus salati wa syurutul haji wa ghairu dhalika aw ghairu dhalika minal ibadat. Maka syarat-syarat ini datang bersumber dari sumber yang sama, yang diambil darinya, diringkas darinya syarat-syarat sholat, syarat-syarat haji, dan selainnya, ya, dari syarat-syarat ibadah, dari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Fakama anna sholata laha syurutun la tuqbalu illa biha, sebagaimana sholat memiliki syarat-syaratnya yang tidak diterima sholat kecuali dengan terpenuhi syarat-syarat tersebut. Walil haji lahu syurutun, wal haji lahu syurutun, dan haji juga memiliki syarat-syarat. La yukbalu illa biha, tidak diterima kecuali dengannya. Waz zakatu laha syurutun la tukbalu illa biha, dan zakat memiliki syarat yang tidak diterima kecuali dengannya. Wa ghairu dhalika minat ta'at la tukbalu illa bisyurutiha, dan demikian pula yang selainnya dari perkara ketaatan yang tidak diterima kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, sebagaimana seorang menyebutkan, misalkan kita belajar tentang sholat, misalkan sholat memiliki syarat-syarat, syarat sahnya sholat, disebutkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apabila seorang bertanya, dari mana didatangkan syarat-syarat sholat ini? Maka seorang menjawabnya, ini diringkas dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang ditanya, syarat sahnya haji? Apa syarat sahnya haji? Disebutkan 1, 2, 3. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya diambil dan diringkas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh yang lain misalkan, syarat sahnya nikah. Ya. Kemudian seorang menyebutkan syarat sahnya nikah 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari mana datangnya syarat ini? Dari dalil, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka demikian pula La ilaha illallah juga memiliki syarat-syaratnya. Dari mana diambil? Sama, juga diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini bukan sesuatu perkara yang baru. Syarat la ilaha illallah bukan datang dari sekelompok orang, bukan dari datang dari orang yang dinamakan Wahabi atau yang semisalnya, bukan. Syarat la ilaha illallah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana diambil syarat la ilaha illallah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana diambil syarat as-salah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana diambil syarat sahnya haji dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana diambil syarat sahnya wudhu dari Al-Quran dan As-Sunnah dan seterusnya. Dari perkara ibadah yang lainnya. Fakadzalika la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha illa bisyurutiha. Demikian pula la ilaha illallah tidak diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali dia mendatangkan syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Sehingga sebagaimana seorang yang melakukan sholat, dia tidak mendatangkan syaratnya, sholatnya tidak sah, tidak memberikan manfaat, tidak diterima. Barakallahu fikum. Seorang yang sholat, dia tidak mendatangkan syaratnya, maka sholatnya tidak diterima. Seorang wudhu tidak mendatangkan syaratnya, wudhunya tidak diterima. Seorang melakukan haji tidak mendatangkan syaratnya, hajinya tidak diterima. Demikian pula seorang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mendatangkan, tidak mengamalkan dari syarat-syaratnya, maka juga tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah tersebut. Wa hiya syurutun 'ulimat bil istiqra'i wat tatabbu' li kalamillahi 'azza wa jalla wa kalami rasulih sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi. Maka kesimpulannya, syarat la ilaha illallah itu diketahui dan diambil dari kalamullah, dari al-istiqra wa tatabbu', dari meneliti dan membahas dalil demi dalil, ayat demi ayat dari kalamullah. Demikian pula dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ringkasnya, kalau ditanya apa dalilnya syarat la ilaha illallah, dalilnya diringkas, diambil, ya, diteliti dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qila li Wahab ibn Munabbih, dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Ya. Di sana banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk ke dalam surga, dan dalil-dalil yang lainnya. Ya. Maka ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Ya, kunci surga apa? La ilaha illallah. Maka beliau jawab, qala bala, walakin laysa miftahun illa laha asnanun. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, futiha lak wa illa lam yuftah lak. Al-Wahab bin Munabbih rahimahullah menjawab, iya, la ilaha illallah adalah kunci surga. Namun tidaklah sebuah kunci melainkan ada geriginya. Ya. Yang namanya kunci itu ada geriginya. Barakallahu fikum. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Kalau engkau membawa kunci yang memiliki gerigi, ya, maka akan terbuka. Dan apabila mendatangkan kunci yang enggak ada geriginya, maka tidak akan terbuka. Ya. Sebagaimana kita, barakallahu fikum, kita ingin membuka sebuah pintu rumah dengan kunci. Ya, kunci yang ada manual, bukan kunci yang angka, ya, tentunya. Karena itu kunci zaman dulu, kunci yang ada geriginya. Barakallahu fikum. Kalau kita mendatangkan besi yang ada geriginya, yang sesuai geriginya dengan pintu tersebut, akan terbuka pintunya. Tapi kalau barakallahu fikum, kita ingin membuka pintu hanya dengan besi kosong, besi lurus, enggak ada geriginya, ya pintu tersebut tidak akan terbuka. Ya, tidak akan bisa untuk membuka dari pintu itu. Barakallahu fikum. Ini. Sehingga yusyiru bidzalika ila syurutiha wa dhawabitiha wa quyudiha al-waridah fi kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Sehingga Wa bin Munabbih rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya la ilaha illallah di sana ya, adalah pembuka kunci surga, namun kunci ada geriginya dan geriginya tersebut adalah syarat la ilaha illallah. Maka sebagaimana seorang tidak bisa membuka kunci, tidak bisa membuka dengan kunci yang tanpa gerigi, demikian la ilaha illallah tidak bisa ya, menjadi pintu untuk masuk ke dalam surga kecuali dengan mendatangkan syarat-syaratnya. Sehingga syarat-syarat la ilaha illallah itu ibaratnya adalah gerigi-gerigi yang ada dalam kunci yang digunakan untuk membuka pintu sebuah rumah misalkan. Ya. Ini. Sehingga dari sini kita mengetahui pentingnya seseorang memahami dari syarat-syarat la ilaha illallah. Fa in qala qa'il, kalau ada yang mengatakan, inna mujarradan nutqi bi syahadati la ilaha illallah yanfa wa annaha tuqbalu biduni dhawabit wa biduni syurut. Kalau ada yang mengatakan, misalkan ada yang mengatakan ya, bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ini akan memberikan manfaat dan akan diterima walaupun ya biduni dhawabit wa biduni syurut. Walaupun orang yang mengucapkannya tidak mendatangkan syaratnya, tidak mendatangkan konsekuensi dan kandungannya ya. Yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, ini akan mendatangkan manfaat. Ini mungkin sebagian akan mengatakan seperti itu. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Maka dijawab. Qila makna dzalika. Dari sini maknanya anna qaulal munafiqin idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ucapan orang munafikin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepada engkau wahai Muhammad. Qalu, mereka mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi, orang munafik mengatakan, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Yanfa'uhum, ini akan memberikan manfaat kepada mereka. Wa kadzalika qauluhum idza laqul ladina amanu amanna, demikianlah ucapan mereka ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengucapkan amanna, kami beriman. Yanfa'uhum. Ya. Ini akan memberikan manfaat kepada mereka. Wa la yaqulu bidzalika qa'ilun. Ya. Maksudnya apa? Orang munafik mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, mereka juga bersyahadat. Orang munafik mereka juga apa? Bersyahadat. Namun apakah syahadatnya tersebut memberikan manfaat untuk mereka? Tentunya apa? Jawabannya tidak. Orang munafik tidak bermanfaat ya syahadat mereka, persaksian mereka la ilaha illallah. Sehingga dari sini pula ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan tidak cukup seseorang hanya mengucapkannya secara lisan tanpa dia mempelajari dan memahami serta mengamalkan makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Demikian pula mendatangkan syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah, baru ini akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Fala ilaha illallah la tuqbalu min qa'iliha bimujarradin nutqi, sehingga ucapan la ilaha illallah tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya kalau hanya semata-mata mengucapkan. Bal la budda min al-ityani bisyurutiha wa dhawabitiha al-mustamaddati min al-kitab wa sunnah. Namun wajib untuk ya mendatangkan syarat-syaratnya dan dhawabitnya yang diambil dari Al-Qur'an, Al-Kitab dan As-Sunnah. Ja'a 'anil Hasan al-Basri, datang dari Al-Hasan al-Basri, annahu qila lahu, dikatakan kepada beliau, innan nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada yang mengatakan kepada Al-Hasan al-Basri bahwasanya orang-orang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Ada yang menyebutkan ini kepada Al-Hasan al-Basri. Apa jawaban beliau rahimahullah? Qala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Namun kata Al-Hasan al-Basri, yang benar ya, Maksudnya kata beliau yang benar, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara hak dan dia mengamalkan apa yang menjadi kewajiban dari la ilaha illallah tersebut, dialah yang akan masuk ke dalam surga. Ya, sehingga ini juga menguatkan dari apa yang tadi kita sebutkan, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib baginya untuk berusaha memahami dan mempelajari konsekuensi, maknanya apa, konsekuensinya seperti apa, dan syarat-syaratnya apa dia datangkan. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarat dari la ilaha illallah, syarat-syaratnya insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya beserta dalil-dalil dan penjelasannya. Bi'idnillahi ta'ala wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.